sejati nangor. Ia sudah ada yang punya, lebih baik diam di sini. Temani AA bernyanyi di sini, demi cinta engkau berikan. Buku-buku dan cindera mata, demi cinta engkau praktekan. Buku tatik menguasai wanita. Lainnya perempuan tak cuma dia, ada 3 miliar 20